Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Lajeng Pak Herman, apa namanya? Kemudian tadi ya, kalau misalnya dikaitkan dengan ambil contoh untuk kitab ini ya, yang sedang kita bahas ini, Atas Ador Ada Makna ini, bahwa kemudian dari ini seri Betal Jemur ya, salah satu seri dari Betal Jemur, dan tadi penjenengan sudah menyampaikan bahwa ditulis dalam bahasa Kawi. Apakah kemudian karena problem? Tadi juga Pak Herman mengakui bahwa memang untuk masyarakat Jawa kebanyakan juga agak kesulitan memahaminya. Itukah alasan Yantra kemudian mengadakan pengajian untuk membahas Primbon ini bersama-sama, Pak? mungkin maksudnya kawan-kawan di Yantra mungkin begitu. Iya, mungkin dijelaskan juga posisinya. Jadi sekarang kita mulai masuk ke kitab Primbon ya. Ini ya. Jadi kitab Primbonnya. Namanya saja Primbon, artinya jadi utamaning babon. Jadi itu adalah semacam apa namanya buku induk gitu kalau zaman sekarang kira-kira. Buku induk Primbon Betal Jemur Ada Makna. Betal Jemur itu sendiri sebetulnya serapan dari bahasa Arab. Baitul Jumhur artinya rumah tempat bermusyawarah. Jadi kalau orang menuduh budaya kita ini tidak demokratis itu salah. Karena kita sejak awal kita itu Baitul Jumhur, rumah musyawarah. Betal Jemur itu kemudian dilidah lokalkan menjadi Betal Jemur. Bait menjadi bet, al jumhurnya menjadi al jemur. Jadi Betal Jemur. Betal Jemur ini tentu saja berkaitan dengan leluhur-leluhur kita. Jumhur yang mana toh? Musyawarat para ulama yang mana toh? Misalnya musyawarat para wali di zaman-zamannya Prabu Jayabaya, Syekh Ngali Samsuzen misalnya. Itu juga sudah punya musyawarah, sudah punya Betal Jemur, sudah punya Baitul Jumhur. Kemudian di zamannya Majapahit misalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, ini juga punya musyawarat para ulama-ulama wali waktu itu. Kemudian di zamannya musyawaratnya zaman Jumadil Kubro, itu juga Betal Jemur Jumadil Kubro, rumah musyawarahnya para kiai-kiai Jumadil Kubro. Lebih muda lagi kemudian setelah Jumadil Kubro, Maulana Maghribi, Betal Jemur Maulana Maghribi. Dan ulama-ulama Maulana Maghribi itu banyak jumlahnya, enggak cuma satu. Makanya sekarang makamnya ada di Parangtritis, ada di Pekalongan, ada di Surabaya, ada di Demak, segala macam itu ada. Karena memang ulama-ulama Baitul Jumhur Maulana Maghribi ini banyak sekali. Kemudian sekarang lebih muda lagi ada para wali Songo yang sangat terkenal. Ada lagi nanti Sunan Geseng, Sunan musyawaratnya Sunan Geseng, musyawaratnya Sunan Tembayat misalnya ya di Yanu. Dan terus, dan kemudian itu semua dilestarikan oleh leluhur kita secara terus-menerus di dalam tradisi-tradisi lokalnya. Misalnya dalam tradisi tutur, tradisi tembang, tradisi kidung ya. Itulah mengapa kok karya-karya zaman dulu dianggit atau ditulis dalam bentuk kidung, supaya melestari dalam ingatan kolektif. Nah, kesempatan-kesempatan untuk menulis Betal Jemur ini, Bait Al-Jumhur ini, ataupun hasil musyawarah para ulama di Indonesia ataupun di Nusantara ini kemudian baru dituliskan kira-kira di zamannya Sultan Hamengkubuwono VII. Relatif masih muda. Iya, itu oleh Pangeran Cokroningrat. Pangeran Cokroningrat ini juga seorang patih, tapi sepuh sekali. Pangeran Cokroningrat ini juga nantinya juga besanan dengan HB7. Keturunan-keturunan beliau yang sangat luar biasa. Misalnya yang menyusun ini juga salah satunya Mas Insinyur Wibatsu Suwargi, sudah meninggal beliau dalam umur yang masih muda. Beliau sangat semangat untuk mengumpulkan apa namanya seri Betal Jemur ini dari manuskrip-manuskrip tua di keraton dan juga yang ada dalam masyarakat. Makanya menurut saya kalau membaca Betal Jemur itu baik sekali kalau kita ngirim Al-Fatihah itu untuk Mas Wibatsu ya, berdoa untuk beliau. Ibaratnya anunya lah, royalti spiritualnya. Kalau untuk Betal Jemur sendiri, untuk membedakan dari kitab-kitab yang lain gitu ya, yang Dan lagi tentunya sering kan ada, maksudnya karena sekarang karena problem-problem kehilangan identitas kulturalnya, banyak yang kemudian menyamakan primbon ya di mana-mana sama primbon gitu kan. Ya, buku ya, panduan ya, ngitung hari itu kan. Iya. Yang sesat-sesat gitu itu. Iya, primbon disamakan dengan petong. Nah, disamakan dengan buku panduan perhitungan kayak almanak apa gitu yang irasional dan sebagainya. Mungkin penjelasan bisa ceritakan. Betal jemur itu sebetulnya mencakup aspek-aspek apa saja yang dijelaskan dalam betal jemur? Ini sebetulnya dalam atas sadur ini sudah dijelaskan ya. Kira-kira ada di sini dicatat bahwa ada sekitar 8 betal jemur. Misalnya satu, kitab betal jemur ada makna. Saya baca artinya. Betal jemur ada makna adalah bait al-jumhur atau baitul jumhur ada makna. Makna-makna adamiyah. Jadi makna-makna dalam kehidupan manusia sehari-hari. Itulah makanya kemudian para leluhur itu menolong kita itu dengan apa saja yang ada. Untuk hidup apa saja. Dari mulai anak, nama. Karena itu hidup sehari-hari. Ini bedanya agama sekarang dengan agama dulu. Agama sekarang tuh hanya sampai di tataran wacana dan perdebatan di diskusi-diskusi. Diwacanakan saja. Tapi kalau agama di zaman dahulu, di tangan para leluhur kita, ulama-ulama sepuh zaman dulu, itu agama menjadi satu hal yang sangat aplikabel sehari-hari. Anda mau mancing saja, Anda bisa tanya kepada betal jemur, hari apa baiknya mancing? Anda mau cari uang, saya ini bismillah mau berangkat cari rezeki ini harus berangkat kemana? Ke timur, ke barat, ke utara, atau ke selatan? Itu ada hitungannya dalam betal jemur. Artinya gini, betal jemur itu adalah memang sudah dipersiapkan oleh para leluhur kita itu untuk mengayomi rakyat kecil yang enggak sekolah, yang enggak sempat mencari ilmu, enggak sempat membaca buku. Itu memang dipergunakan untuk mengayomi rakyat kecil. Kalau sekarang, rakyat kecil yang dikuyo-kuyo, rakyat kecil percaya pada mitologi Ratu Kidul aja sekarang diharamkan. Tapi juga mereka gak disekolahkan kan gitu. Gak diberi buku, gak disumbang pendidikan. Cuma bisanya mengharamkan. Kalau bagi saya, seluruh mitologi, seluruh yang disebut dengan takhayul klenik, itu adalah haknya warga-warga awam. Haknya saudara-saudara saya yang awam. Haknya saudara-saudara saya yang, ya nyun sewu, yang tidak sempat mengenyam ilmu pendidikan yang tinggi. Itu hak mereka memahami hidup itu dalam seri mitologi. Dan di dalam betal jemur itu diberi ruang. Dihitungkan, diinikan, oh nogo tahun, nogo ini, nogo dino, nogo itu. Dihitungkan itu supaya mitologi yang ada di sana itu makin lama menjadi realistis. Itu cara para ulama zaman dulu. Enggak seperti sekarang, tahu orang baca betal jemur main hantam saja. Ini musyrik, ini takhayul. Bagi saya, kalau saya nantang sama ulama-ulama ini, ayo mana di buku kata sadur tunjuk yang musyrik. Kita persoalkan, kita buat diskusi secara bersambung terus. Tunjuk yang mana, halaman mana, pasal berapa, baris yang mana. Tunjuk kata-kata yang mana yang lah mereka saya suruh tunjuk juga nggak bisa, wong membaca bahasa Kawi aja nggak bisa. Padahal ini sudah diaksarakan Latin ya, apalagi aksara Jawanya. Jadi menurut saya akhirnya apa yang dimusyrikan itu artinya sama dengan apa yang mereka nggak tahu dan nggak bisa mengetahui. Itu mungkin disebut mereka musyrik. Bagi saya itu kezaliman epistemologis ya. Itu zalim itu seperti itu. Dan saya yakin seperti itu masuk neraka itu. Saya yakin itu.